Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah benteng Siwa, tempat pertahanan. Setiap orang memerlukan rasa aman. Sehingga dibangunlah benteng begini, tujuannya adalah supaya aman dari serangan musuh. Tetapi, mengapa akhirnya banyak yang hancur juga? Karena benteng yang paling asli adalah benteng iman. Banyak yang membuat benteng lahiriah, tapi sedikit yang membuat benteng batiniah. Membangun benteng keyakinan kepada Allah, benteng akidah, benteng iman, itulah yang paling tidak akan bisa ditembus dan dikalahkan oleh musuh. Hanya dengan keimananlah, amal soleh, tawasobil haq dan tawasobil sabr, kita akan kuat menghadapi musuh dalam bentuk apapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.